السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita bahas bahwa ucapan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad qad istajaballahu du'a. Doa Nabi, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini barakallahu fikum, dalam keadaan telah dikabulkan oleh Allah, sampai hari ini tidak disembah. Tentunya Allah menakdirkannya dengan asbab. Di antara sebab-sebabnya adalah penjagaan kaum muslimin, ahli sunnah, ahli tauhid sepanjang masa. Mereka membuat berbagai macam tembok-tembok yang menutupi kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar yang berada di kamar Aisyah, kemudian dilindungi dengan siku segitiga yang lancipnya berlawanan arah dengan Ka'bah. Ini gambarnya. Kiblatnya di bawah. Berarti kalau saya balik begini, kiblat ke sana, maka lancipnya di sini. Terlihat? Itu di zaman sebelumnya. Yang biru ini kotak, itu kamar Aisyah. Baru kemudian setelah itu jidar al-muhammas, jidar dinding dalam bentuk lancip seperti ini supaya jangan ada orang yang menghadap ke kiblat, yang merah. Di zaman berikutnya lagi ditambah lagi dengan bentuk yang gak karuan ini, sengaja supaya orang bingung di mana kuburan Nabi di dalamnya. Kamu arah sini, gak pasti kuburan Nabi. Ke arah sana, gak pasti kuburan Nabi. Disamarkan letaknya. Mereka menghadap ke sini, ternyata kuburan Nabi di sini. Mereka di sini, ternyata kuburan Nabi di sini. Ila akhirnya dibikin kabur di mana kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai setelah itu masih dibikin dinding besar ini. Yang sekarang bisa terlihat itu hanya ini, yang luar ini. Bukan lagi kamar Aisyah, tapi sudah ruangan besar. Barakallahu fikum. Ini print-printnya saya kasih buat kalian. 3 buat akhwat 3. Silakan yang mau menggambar atau mau mencontoh atau mau fotokopi, silakan. Kita lanjutkan pembahasan kita tauhid. Wa dalla al-hadith 'ala anna al-wathan huwa ma yubashiru al-'abid min al-qubur. Kemarin dibahas bahwa yang namanya wathan, berhala, adalah yang langsung disembah oleh sang penyembah. Tetapi kalau dinding luar ini yang disembah oleh mereka, diusap-usap, dicium, berarti doa Rasulullah SAW masih terkabul karena kuburannya tidak dijadikan sesembahan. Justru dinding ini sekarang yang dipegang-pegang oleh mereka, itu pun dilarang, ditegur oleh petugas-petugas di sana. Wa qad'atu matil fitnah bil qubur. dan sudah besar sekali fitnah bil kubur, dan para ulama selalu memperingatkan agar jangan sampai menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, sebagai tempat salat, tempat berzikir dan seterusnya. Wali khaufil fitnah naha Umar radhiyallahu taala anhu an tatabbu'i atharin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk karena kekhawatiran fitnah, maka Umar bin Khattab melarang untuk menelusuri jejak-jejak Nabi. Bahasa di sini napak tilas. Dilarang oleh Umar, Amirul Mukminin, untuk napak tilas menelusuri jejak-jejak Nabi. Nabi pernah salat di sini, Nabi pernah salat di situ, Nabi pernah singgah di sini, Nabi pernah bernaung di bawah pohon ini, Nabi pernah di bukit ini, Nabi pernah ditelusuri satu-satu. Kata Umar, la tattabi'u, jangan kalian menelusuri atharan Nabi, karena nanti kalian akan mengkultuskannya dan berujung dengan mengkeramatkannya dan menyembahnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Waddah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Waddah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Waddah Ibni Bazi' Maula Abdurrahman Ibni Muawiyah. Beliau Hafidhul Andalus, seorang hafid dari Andalusia, yang meninggal pada tahun 286 Hijriah. Demikian dalam Lisanul Mizan. Kata Ibnu Waddah, Sami'tu Isa ibn Yunus, aku mendengar Isa ibn Yunus berkata, Amara Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab memerintahkan, biqat'is syajarah, untuk memotong, menebang pohon, allati buyi'a tahtaha an-nabi, pohon yang di bawahnya Nabi pernah dibaiat oleh kaum muslimin. Faqata'aha, maka ditebanglah pohon tersebut dengan perintah dari Rasulullah SAW. Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha, karena manusia mulai berduyun-duyun datang ke sana untuk salat di sana. Fakhafa 'alaihimul fitnah, maka Umar ibn Khattab khawatir akan terjadi fitnah. Fitnah apa? Fitnah kesyirikan. Tidak ada perintah Nabi untuk memuliakan pohon yang di sana pernah Nabi dibaiat di bawahnya, yaitu Bai'atul Ridwan, yang Allah katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Ikhwan ibn na'azakumullah, pohonnya pohon biasa, enggak ada keutamaan apapun. Pohon biasa, sama sekali tidak ada kelebihan, enggak ada keutamaan, sama sekali enggak ada. Karena enggak ada riwayat hadis satupun bahwa pohon itu pohon begini, pohon begitu, enggak ada. Berbeda dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berbeda dengan tanah haram, berbeda dengan negeri yang haram. Semuanya ada dalilnya tentang kesuciannya. Tapi pohon tersebut enggak ada. Kebetulan qadarullah, Nabi SAW dibaiat di bawah pohon tersebut. Dan Nabi pernah bernaung di bawah pohon ini, pohon ini, pohon ini. Sekian banyak pohon, Nabi SAW pernah bernaung di sana. Enggak ada bedanya. Dan enggak ada perintah Nabi, pohon ini memiliki kelebihan-kelebihan, enggak ada. Satu riwayat pun. Maka ketika Umar mendengar orang-orang berduyun-duyun datang ke sana, Umar bertanya, ada apa mereka? Kemana itu mereka? Oh, ke pohon yang dulu pernah Rasulullah SAW dibaiat di sana. Ngapain? Oh, mereka sholat di bawahnya. Apakah ada keutamaan sholat di bawah pohon itu? Di bawah pohon yang pernah terjadi baiat Ridwan? Gak ada. Keutamaan sholat tetap di masjid, Dan Nabi menyatakan yang paling utama salat di Masjidil Haram di Mekah. Baik, sampai 1 juta kali pahalanya. Yang kedua di Masjid Nabawi, Madinah. Yang ketiga di Masjidil Aqsa. Dan kemudian seluruh masjid memiliki keutamaan. Walaupun di bawah 3 masjid ini. Maka sholat di masjid lebih utama daripada sholat di bawah pohon tersebut. Mufhum? Oleh karena itu Umar menyatakan, tebang pohon itu. Gak ada perintah Nabi untuk melestarikan. Gak ada perintah Nabi untuk memuliakan. Gak ada perintah Nabi untuk mengkutuskan, mengkeramatkan, mengagung-agungkan pohon tersebut. Gak ada. Bahkan gak ada sunnahnya sholat di situ. Nabi dan para sahabat saja ketika masih hidup, ketika di bawah pohon itu dibaiat, tidak sholat di situ. Ngapain kalian sholat di situ? Artinya Nabi para sahabat pun enggak sholat di situ. Sholat di tempat lain. Di situ qadarullah, ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, Rasulullah bernaung dari matahari di bawah pohon itu. Hanya karena kebetulan Allah takdirkan di sana. Selesai. Tidak ada karena pohon ini memiliki ini, karena pohon itu memiliki itu, tidak ada sama sekali. Walhamdulillah, dengan itu hilang. Tidak lagi ada mengkultuskan pohon keramat. Tidak seperti di tempat kita banyak pohon keramat, kuburan keramat, batu keramat, sumur keramat. Dan semua yang dikeramatkan disembah. Mengharapkan jodoh, mengharapkan rizki, mengharapkan ini, mengharapkan itu, datang ke tempat-tempat keramat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka karena jeniusnya Umar radhiyallahu taala anhu dikenal abqari, maka Umar menyatakan tebang pohon itu agar jangan sampai terjadi fitnah. Diriwayatkan pula oleh Ma'rur ibn Suwaid, shallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab bi tariqi Makkah. Diceritakan oleh Ma'rur ibn Suwaid bahwa kami salat bersama Umar ibn al-Khattab di jalan Mekkah. Salat as-subhi, salat subuh. Thumma ra'an nas yadhhabuna madahib. Kemudian Umar melihat orang berjalan ke satu arah. Rame-rame berjalan ke satu arah. Faqala, maka Umar bertanya, aina yadhhabu haula? Pergi ke mana mereka itu? Faqila ya amirul mu'minin. Mereka menjawab, ya amirul mu'minin, masjidun shalla fihi nabi. Ke masjid yang Nabi salat di sana dulu, Nabi pernah salat di situ. Fahum yusalluna fi, maka Nabi salat di situ, para sahabat juga ingin salat di tempat yang sama. Maka apa kata Umar? Qala innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Ketahuilah, binasanya orang-orang sebelum kalian dulu karena model-model yang seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Mereka selalu mencari peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka, kemudian menjadikannya gereja-gereja. Wabi'an, menjadikannya bi'ah-bi'ah, tempat ibadah Yahudi. Faman adrakat hussalah, kalau seseorang didatangi waktu salat di tempat tersebut, silakan salat di situ. Fi hadzal masjid falyusalli, maka silakan salat. Wa man la falyamdi, dan siapa yang tidak bertepatan waktu salat, ya jangan salat di sana. Wa la yata'ammadaha, jangan menyengaja salat di situ. Perhatikan ucapan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Wadhah dalam Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, dalam kitabnya Bid'ah dan Larangannya. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Taimiyah dalam Tawassul Al-Wasilah, isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Maka barakallahu fikum. Perhatikanlah ucapan Umar Ibn Khattab. Kalau engkau didatangi waktu salat di tempat tersebut, silakan salat di situ. Kalau tidak, jalan. Jangan menyengaja salat di situ. Kecuali masjid-masjid yang memang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Masjid yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis. Hanya tiga saja. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan perjalanan khusus untuk ke satu masjid kecuali tiga masjid ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah sangat jelas sebabnya apa? Karena Masjidil Haram memiliki keutamaan 1 juta kali lipat. Masjid Nabi memiliki keutamaan 500 ribu kali lipat. Barakallahu fikum. Ini keistimewaan-keistimewaan yang ada padanya. Sedangkan masjid lain, apakah masjid jin? Apa masjid jin? Nabi pernah mendakwahi jin di satu tempat. Tempat itu dijadikan masjid. Ada masjid Khandaq. Karena di situ terjadi perang Khandaq, dibangun masjid. Ada masjid apa lagi? Segala masjid disebut dengan sejarahnya. Waktu Nabi begini, Nabi salat di sini, masjid. Waktu Nabi begitu, Nabi salat di sana, masjid. Ya silakan bangun masjid boleh. Maka masjid-masjid ini barakallahu fikum, apakah ada keutamaannya? Tidak ada. Kecuali Masjid Quba. Karena Nabi SAW mengkhususkannya dan mendatanginya dari Madinah, datang ke Masjid Quba, salat di sana 2 rakaat. Sehingga tidak mengapa disunahkan kalau kalian umrah dan kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian kalian mendatangi Masjid Quba untuk salat di sana, boleh. Tapi kalau ke masjid jin, ke masjid jun, ke masjid apa lagi? Ya. Masjid Khandaq, masjid segala macam masjid. Sampai ada masjid yang namanya masjid, saya lupa namanya, unik namanya. Masjid Tayyib. Ala kulli hal la yahdhuruni al-an, tidak hadir di benakku hari ini. Al-muhim, bagaimana hukumnya masjid-masjid tadi? Seperti masjid-masjid lain. Sama. Kamu sholat di masjid tetanggamu, di masjid di depan hotelmu, di belakang hotelmu, di kiri hotelmu, sama saja. Kecuali Masjid Nabawi yang sudah jelas keistimewaannya, dan Masjid Quba saja. Yang lain seperti masjid umumnya. Sama dengan Masjid Abu Bakar Siddiq, sama dengan Masjid Syafi'i, sama dengan Masjid Taqwa, sama dengan masjid manapun. Kalau hukumnya sama dengan masjid manapun, maka kata Umar, kalau engkau lewat masjid itu kebetulan waktu sholat, sholat di situ silakan. Kalau enggak, jalan. Jangan menyengaja sholat di situ. Upaya apa namanya? Upaya untuk menjaga agar jangan mengkultuskan satu tempat tertentu yang tidak disebutkan keutamaannya dalam Quran dan tidak disebutkan keutamaannya dalam hadis. Jangan sampai mengkultuskan tempat tertentu, mengkeramatkan tempat tertentu dalam keadaan enggak ada keutamaannya dalam Quran, enggak ada keutamaannya dalam sunnah. Maka seperti masjid-masjid umumnya, kamu melewati masjid kalau bukan waktu salat, ya kamu lewat saja kan. Tapi kalau waktu salat adzan, ya silakan salat di situ. Semua masjid memiliki nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, baru kemudian Masjid Quba. Kembali kepada kitab. Wa fi Maghazi Ibnu Ishaq, diriwayatkan dalam Maghazi Ibnu Ishaq, min ziyadati Yunus Ibni Bukair, dari tambahan riwayat dari Yunus Ibni Bukair, dari Abi Khaladah Khalid Ibni Dinar. Haddathana Abul Aliyah, menyampaikan kepadaku Abul Aliyah, qala lamma fatahna Tustar, ketika kami membuka negeri Tustar, negeri Tustar barakallahu fikum adalah tempat negeri di dekat Baitul Maqdis. Di dekat Baitul Maqdis, di timurnya Masjidil Aqsa. Yang dibuka di zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu daerah Tustar, di dekat atau di timurnya Masjidil Aqsa. Ketika kami membuka negeri Tustar, wajadna fi baiti malil Hurmuzan. Kami mendapati di baitul malnya Raja Hurmuzan, raja mereka, ada sarir. Raja Hurmuzan adalah tokoh raja Nasrani. Ternyata di tempat perbendaharaannya ada sariran alaihi rajulun mayyit. Ada satu hamparan kasur yang di atasnya ada jenazah. Rajulun mayyit, orang yang sudah mati. Inda ra'sihi mushaf. Di arah kepalanya ada mushaf. Ini mushafnya mereka. Kitab Injil. Fa'aghadna al-mushaf fahamalnahu ila Umar. Kami bawa mushaf itu, kami tunjukkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fada'a lahu Ka'ban fanasakhahu bil Arabiyyah. Maka Umar memanggil Ka'ab. Ka'ab mengerti bahasa mereka. Fanasakhahu bil Arabiyyah. Maka mushaf tadi disalin dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Fa ana awwalu rajulin qara'ahu min al-Arab. Maka aku, kata Abu Aliyah, adalah orang yang pertama membacanya dari kalangan Arab. Ini setelah diterjemahkan, aku yang pertama membaca. Qara'tuhu mithlama aqra al-Qur'an. Aku membacanya seperti membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti membaca Al-Qur'an. Fa qultu li Abi al-Aliyah. Aku katakan pada Abu al-Aliyah, "Ma kana fi?" Apa ini yang ada di dalamnya? Qala siratukum. Subhanallah. Yang ada di dalamnya siratukum, sejarah kalian. Akan datang seorang nabi dan akan didukung oleh para sahabatnya yang mulia, para sahabatnya yang begini, para sahabatnya yang begitu. Sejarah kalian, sahabat-sahabat nabi. Umurukum waluhunu kalamikum, di dalamnya ada pembicara tentang kalian, tentang urusan kalian dan bahasa kalian. Wama huwa kainun ba'd, dan membicarakan tentang apa yang terjadi nanti di akhir zaman dan hari kiamat nanti. Berarti ini Injil yang masih benar, Injil yang masih belum dirubah-rubah. Kalau gitu, apa yang kalian lakukan terhadap orang mati tadi atau jenazah tadi? Qala hafarna lahu bin nahari thalathata ashar qabran mutafarriqah. Kami gali kuburan, 13 kuburan. Lubang di sana, lubang di sini, lubang di situ, lubang di sono, lubang di mana-mana. 13 lubang. Falamma kana bil lail, begitu malam hari, dikubur di salah satunya dan kemudian disamarkan. Tidak diberitahu pada manusia di mana itu orang. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita dan kalian. Mengapa disamarkan? Agar jangan dikeramatkan, agar jangan dikultuskan. Di mana dikuburkan? Orang mulia tadi, kata kaum Nasrani atau kaum Nasrani yang sudah masuk Islam, di mana kemarin orang itu dikuburkan? Di salah satu dari 13 kuburan itu. Enggak tahu yang mana. Supaya jangan dikultuskan. Demikian Allah takdirkan untuk mengkabulkan doa Rasulullah SAW agar jangan kuburan para nabi dijadikan sesembahan. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebutkan bahwa kami ratakan kuburannya dan kami samarkan atas manusia, layan bisyunahu, agar mereka jangan menggalinya kembali. Mengapa para sahabat melakukan seperti itu? Karena mereka yakin orang yang mati ini adalah orang saleh. Bahkan bisa jadi nabiyun minal anbiya. Bisa jadi nabiyun minal anbiya. Mengapa? Karena jasadnya utuh, tidak rusak. Hanya beberapa rambutnya rontok saja. Selainnya masih utuh. Maka bisa jadi itu adalah jasad nabi mereka. Karena nabi itu jumlahnya banyak, bukan hanya 25. Karena Allah katakan minhum man qasasnahu alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Kata Allah, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kalian. Di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan. Jangan-jangan ini nabi yang tidak dikisahkan. Barakallahu fikum. Sehingga jasadnya tidak hancur, tidak rusak. Padahal sudah ratusan tahun diletakkan di Baitul Mal Hurmuzan. Apa yang mereka lakukan dengan jenazah itu? Wa may yarjuna minhu, ditanyakan oleh Umar. Apa yang mereka harapkan dari jenazah tadi? Kenapa disimpan di tempat perbendaharaan mereka? Qala kanatis sama idha hubisat. Mereka, kalau langit tidak menurunkan hujan, baraju bisaririhi fayumtirun, maka mereka keluarkan jenazah tadi, mereka keluarkan kasur yang ada jenazah tadi, maka turunlah hujan. Fakultu man kuntum tadunnuna birrajul. Ditanya pula, kira-kira siapa yang kalian duga jenazah ini? Jenazah siapa? Qultu maka nataghayyar minhu syai. Apakah tidak berubah pada dirinya sedikit pun? Qala la. Kata mereka, tidak. Tidak berubah sedikit pun. Illa syu'airat min qafah, kecuali rambut di tengkuknya banyak yang rontok karena tidur terus kan, sehingga yang di belakang tengkuk ini rontok. Maka beliau berkata, innal humal anbiya la tublihal ard. Memang jasad para nabi tidak akan dimakan tanah. Memang jenazah para nabi tidak akan rusak. Apa makna kalimat ini? Maknanya mereka menduga ini adalah nabi dari para anbiya. Dan mereka menyebutnya dengan Daniel. Dipanggil jenazah tadi dengan Daniel. Berarti mungkin Daniel juga seorang nabi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.